Bahasa lainnya yang mudah adalah apa dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengikuti pemahaman para sahabat. Apa dalilnya yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis Rasul tentang mengikuti para sahabat. Pada pertemuan sebelumnya, karena ini kajian sebulan sekali, maka pada pertemuan sebelumnya penulis membawa hadis yaitu Al-Idbat ibn Sariyah radhiyallahu an yang berbunyi usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mengerjakan ketaatan dan patuh kepada pemimpin. Wa in 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Ethiopia berkulit hitam, sesungguhnya ia akan melihat, sesungguhnya siapa dari kalian yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah. Dan jauhi oleh kalian muhdatsatul umur, perkara yang mengada-ngada, sesungguhnya ia adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di addu 'alayha bin nawadil. Maka siapa yang mendapati hal tersebut dari kalian, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah rasyidah sepeninggalku. Di sini manhaj ilmiahnya, di sini dalilnya bahwa berpegang teguhlah kepada sunnah khalifah rasyidah. Kalau kita pikirkan dalil ini dan dilihat dari perkataan ulama yang sudah kita baca, maka kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin. Tidak mungkin para khalifah membuat sunnah sendiri. Tidak mungkin para khalifah membuat ajaran tersendiri yang kita ikuti. Jadi begini, di sini ada sunnah Rasul, ini wajib kita ikuti. Di sini ada sunnah khalifah Rashidah dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wajib kita ikuti. Apakah itu ada dua jalan? Tidak mungkin. Tidak mungkin para sahabat empat khalifah ini membuat jalan baru. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Tidak mungkin ini jalan Rasul, kemudian kita disuruh mengikutinya, dan ini jalan khalifah, kita disuruh mengikutinya. Enggak mungkin. Yang ada adalah ini jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah ini mengikuti jalannya Rasulullah, itu pun kita ikuti. Paham ya? Dua-duanya itu berarti sejajar antara jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalannya para khulafa'ur rasyidin. Nah, itu dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis yang sudah kita baca. Nah, kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil penguat dalam pada hati kita untuk mengikuti manhaj salaf ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadisnya berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'ala ummati ma ata 'ala bani Israil mithlan bimithlin. Sungguh akan datang atas umatku apa yang datang kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Persis banget. Sama, persis. Hadwan na'li bin na'al. Setapak demi setapak. Maksudnya umatku akan mengikuti kebiasaan Bani Israel. Setapak demi setapak. Hatta law anna fihim ma nakaha ummuhu alaniyah kana fi ummati man yaf'al mithlah. Sampai-sampai kalau seandainya di tengah umatku ada sampai-sampai kalau seandainya di tengah Bani Israel ada yang menikahi ibunya secara terang-terangan, maka niscaya di tengah umatku akan ada yang melakukannya seperti itu. Sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 71 golongan. Dan umatku juga akan terpecah belah karena mengikuti. Ini kabar yang pasti terjadi dan kabarnya tercela. Yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti kebiasaan Bani Israel. Pasti terjadi dan tercela. Sampai-sampai sesuatu yang sangat buruk, yang tidak terfikirkan oleh sebagian orang, bahwa ada orang yang menikahi ibunya dengan terang-terangan. Kalau ada itu di tengah Bani Israel, Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengikutinya. Begitu juga tentang perpecahan. Bani Israel terpecah menjadi 71, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan terpecah menjadi 73. Terpecahnya sama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah penegasan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu kelompok, satu golongan. Kemudian para sahabat bertanya, "Mal wahidah ya Rasulullah? Siapa itu yang satu?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashhabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku hari ini. Di sini inti pendalilannya. Dalil mengikuti pemahaman para sahabat. Mengikuti aku dan para sahabatku. Kenapa disebutkan kata-kata dan di situ? Menunjukkan para sahabatlah orang yang paling sempurna mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum semaksimal mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini. Kita sudah sampai poin ini. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya ini. Penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya ini menjelaskan tentang dalil-dalil kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebentar ya. Bahasa Arabnya. Baik. Di sini penulis mengatakan wa ta'ammal qawla Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna min waraikum ayyamu sabr lilmutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alayhi ajru 50 minkum. Yang artinya, dan perhatikanlah, renungkanlah pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akan ada sesudah kalian hari-hari kesabaran. Orang-orang yang berpegang teguh pada apa yang kalian pada waktu itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat, di akhir zaman, bukan di hari kiamat, di akhir zaman akan ada hari-hari yang sangat sulit. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang suci, yang murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendapatkan pahala 50 orang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena saking beratnya mengerjakan syariat Islam pada akhir zaman tersebut. Saking banyaknya syubhat, saking banyaknya syahwat. Maka orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis Rasul, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini misalkan sholat. Siapa yang sholat di akhir zaman, di saat banyaknya mughriyat, hal-hal yang melalaikan, maka dia akan mendapatkan pahala 50 sholatnya sahabat Rasulullah di zaman Rasulullah sebanyak 50 kali. Taib. Penulis mengatakan, tajidu anna dhalika la yakunu illa liman hajin ilmi taqi, laylihi kanaharihi la yazigu anhu illa halik, wala yatanakkabuhu illa dhal, wala yashuku fihi illa murtab. Niscaya engkau akan dapatkan hal itu tidak terjadi kecuali karena manhaj ilmiah yang jernih. Malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali orang yang binasa, tidak akan mengambilnya kecuali orang yang sesat, dan tidak akan meragukannya kecuali orang yang bimbang. Maksudnya apa? Kenapa orang yang beramal di akhir zaman, apapun amalnya, di akhir zaman, dia mendapatkan pahala 50 sahabat Rasulullah. Sebabnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka benar-benar mengerjakan Islam secara murni. Maka yang menjadi standarnya adalah para sahabat. Orang haji, orang umroh di akhir zaman, di saat banyak hal-hal yang melalaikan untuk tidak berhaji, untuk tidak berumrah. Di saat banyak orang-orang pergi berlibur ke tempat selain Mekah dan Madinah untuk bertamasya. Tapi pada saat itu dia berhaji berumrah, dia melawan syahwatnya, dia melawan syubhatnya, dia melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka orang ini dapat pahala 50 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang menjadi standar sahabat? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang menjadi standar para sahabat Nabi karena merekalah yang mengerjakan Islam secara murni. Ya. Itu inti pendalilannya. Kenapa? Apa dalil bahwa kita mengikuti para sahabat? Karena para sahabat Nabi dijadikan sebagai standar pahala dalam beramal. Tidak mungkin sesuatu yang dijadikan sebagai standar pahala dalam beramal kecuali sahabat tersebut benar-benar mengamalkan Islam secara maksimal. Baik. Kemudian penulis mengatakan, waqad za'ama man lam yuqaddiri salafa haqqa qadrihim wa man lam ya'rif miqdarahum anna salafa nassabiyun atau nassiyun ya'tamiduna ala zawahirin nusus wa la yu'miluna al-aqla fi shay'in min dhalik wa bittali fahum yusallimuna lin-nusus tasliman duna fahmin lima dallat alayhi wa yufawwiduna ma'aniha إلى الله تعالى دون علم وأنهم اشتغلوا بما يرونه أنفع وأجدى من الطاعات والعبادات. Artinya, sesungguhnya orang yang tidak menghargai salaf yang benar dan tidak mengerti kedudukan mereka beranggapan bahwa salaf itu serba tekstual. Ini tuduhan kepada dakwah salaf bahwa salaf itu tekstual. Apa yang antum pahami dari tekstual? Tekstual adalah hanya bersandar kepada zahirnya nas, teks secara lahiriah. Ya. Itu yang namanya tekstual. Itu tuduhan kepada dakwah salaf. Oh, orangnya terlalu berdalil. Tekstual. Ya. Teks secara lahiriah dan tidak menggunakan akalnya sama sekali dalam hal itu. Tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pemahaman. Ya. Ini tuduhan yang sering didakwahkan kepada dakwah salaf. Kemudian pada gilirannya mereka menyerah kepada nas-nas tersebut tanpa memahami konteks kandungannya dan menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa ilmu. Mereka sibuk dengan apa yang dianggap lebih bermanfaat dan lebih berfaedah daripada ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salaf, tidak mau menerima dakwah salaf, menuduh dakwah salaf orang-orang yang terlalu tekstual, sibuk dengan teks lahiriah agama. Ya, teks lahiriah agama. Dan tidak memakai pemahaman. Tetapi tidak faham apa yang disebutkan dari Al-Quran. Yang penting pakai dalil, artinya serahkan kepada Allah. Ini tuduhan yang keji terhadap dakwah salaf. Tuduhan yang keji terhadap dakwah salaf. Kemudian penulis mengatakan, inna muhawalata taflisi salafi salih minal manhajil ilmi daqiq alladhi yambagi an yuhtakama ilaihi fi fahmi nususil kitabi wa sunnah ويعتصم به عند الاختلاف والفرقة تقوم على وهمين لا زمام لهما ولا خطام وإن تناقلهما وتواطع عليهما أهل الكلام. Usaha memisahkan salaf dari manhaj ilmiah yang seharusnya digunakan sebagai landasan dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta dijadikan rujukan ketika terjadi perselisihan dan perpecahan, maka usaha itu sebenarnya dibangun berdasarkan dua khayalan yang tanpa ujung pangkal, walaupun banyak dibicarakan dan disepakati oleh ahli kalam, ahli filsafat Islam. Jadi begini, mereka menuduh dakwah salaf tidak ilmiah. Buktinya tidak ilmiah, cuma memakai teks apa tadi? Dalil secara lahiriah, secara zahir. Tidak paham dalil, kata mereka. Cuma pakai dalil tapi tidak paham dalil. Nah, tuduhan mereka ini sering mereka ungkap-ungkap dengan kata-kata seperti ini. Yang pertama, qauluhum madhhabus salaf aslam, lakin madhhabul khalaf a'lam wa ahkam. Pertama, pandangan mereka bahwa madhhab salaf lebih selamat. Okelah, ngikutin para sahabat lebih selamat. Tetapi madhhab khalaf, mengikuti pemahaman orang-orang sekarang, lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Nah, ini sering didengung-dengungkan oleh mereka untuk menuduh bahwa mazhab salaf itu hanya mengikuti dalil tanpa faham. Cuma tahu hayat, cuma tahu hadis, tapi tidak faham. Itu maksud mereka. Ya, ini sama saja menghina mazhab salaf. Tahu ayat, tahu hadis, tapi tidak paham. Sedangkan pemahaman orang terakhir sekarang yang disebut dengan mazhab khalaf, lebih a'lam, lebih ahkam. Lebih ilmiah, lebih selamat. Nah, ini tuduhan mereka. Terlihat perkataannya indah, betul tidak? Tapi sebenarnya itu adalah racun tuduhan kepada dakwah salaf yang mereka mengatakan bahwa dakwah salaf itu hanya mengikuti dalil, tidak faham, itu intinya. Wadunaka tafnidu hadhihi al-maqalah allati hiya fi ghayati ad-dhalalah haitsu turidu an tanqudha min wujuh. Artinya di bawah ini adalah bantahan terhadap pandangan yang benar-benar menyesatkan ini, di mana akan dibantah dari beberapa aspek. Sebelum saya baca, paham sekarang syubhatnya? Mereka mengatakan mengikuti dakwah salaf itu enggak ada ilmiahnya. Kenapa? Karena para salaf atau para sahabat Nabi, mereka cuma mengikuti dalil secara teks lahiriah. Tidak faham dalil, itu maksudnya. Nah, lalu mereka putar sebuah perkataan. Apa itu? Madhab salaf aslam, lebih selamat. Wa madhab khalaf a'lam wa ahkam. Sedangkan madhab orang-orang yang sekarang, yang generasi terakhir, lebih ilmiah. Nah, pian pilih mana kalau dua-dua itu? Hah? Mereka mengatakan madhab salaf lebih selamat, ya, karena mengikuti dalil. Tapi cuma ngikutin dalil, enggak paham. Sedangkan madhab khalaf, pemahaman orang-orang terakhir lebih ilmiah, lebih cerdas, lebih paham dalil. Nah, pian ngikuti mana? Hah? Tidak ada yang diikuti dalam perkataan ini. Kenapa? Karena perkataan ini tujuannya untuk menuduh dakwah salaf bahwa kita ini tekstual. Bahasa Arabnya nassiyun. Tekstual. Cuma ngikutin ayat, ngikutin dalil, tapi tidak paham. Nah, ini yang dibantah, akan dibantah oleh penulis. Beliau mengatakan, laqad farraqa al-khalafu baina as-salamati wal-ilmi wal-hikmah wa hal al-ilmu wal-hikmah illa ussu as-salama allati tasiru fi rikab al-ilm wa tujarru adyaluha wara al-hikmah. Yang artinya, orang-orang yang berpahaman khalaf, pemahaman khalaf apa artinya? Generasi terakhir, telah memisahkan antara selamat ilmu dan hikmah. Nah, ini mereka membedakan antara selamat, ilmu, hikmah. Mereka bedakan. Padahal bukankah ilmu dan hikmah itu kecuali merupakan sendi keselamatan itu sendiri? Maksudnya ini enggak ada beda antara keselamatan, ilmu pengetahuan, kemudian hikmah, ini satu. Orang bisa selamat ketika berilmu dan ketika punya hikmah, kebijaksanaan. Nah, mereka pemahaman khalaf membedakan antara selamat, ilmu dengan hikmah. Padahal dia satu. Ya. Padahal bukanlah ilmu dan hikmah itu kecuali merupakan sendi keselamatan itu sendiri. Pondasi untuk selamat ilmu. Ya, pondasi untuk selamat adalah apa? Ilmu. Jadi perkataan Anda bahwa madhab salaf itu lebih selamat, tetapi madhab khalaf lebih ilmiah, lebih berilmu, lebih paham, lebih bijaksana, ini ada semacam apa? Pertentangan. Karena bagaimana mau selamat tanpa ilmu? Itu dulu. Itu pembicaranya. Bagaimana seseorang mau selamat tanpa ilmu? Padahal pondasi keselamatan adalah apa? Ilmu agama. Paham ya cara membantahnya? Jadi kalau ada orang mengatakan, ah itu tekstual aja. Coba tekuni hadisnya. Apa artinya? Kada paham. Makanya kita katakan kepada mereka, okelah pian itu yang bermadzhab salaf selamat karena mengikuti dalil. Tapi untuk ilmiah kada. Ya. Yang lebih paham ulama kami. Ya. Yang lebih hikmah ulama kami. Kalian cuma mengikuti dalil buta gitu, tidak paham. Maka mereka mempunyai dalil bahwa apa mereka mempunyai perkataan madhab salaf lebih selamat, madhab khalaf lebih berilmu dan lebih bijaksana. Kita jawab, bagaimana bisa selamat kalau tanpa ilmu? Karena dasar pondasi keselamatan adalah dengan ilmu. Ah, begitu jawabnya. Paham ya? Nah. Kemudian mereka mengatakan, padahal ilmu kemudian Syekh mengatakan, padahal ilmu itulah keselamatan. Dapat berlangsung dan di belakang kebijaksanaan, itulah seluruh sisi keselamatan dapat terbawa serta. Bagaimana akal mereka memperbolehkan memisahkan antara sebab dengan akibatnya? Sungguh ini suatu hal yang mustahil. Apa maksudnya? Begini. Orang selamat, ini akibat. Sebab bisa selamat apa? Ilmu. Bagaimana bisa selamat tanpa ilmu? Tidak mungkin. Mereka menuduh dakwah salaf, Anda dakwah yang selamat karena mengikuti dalil, tapi Anda tidak paham dalil, tidak ada ilmunya. Kita katakan aneh ini. Bagaimana bisa selamat tanpa ilmu? Karena kita paham ada sebab, ada akibat. Akibat, ya. Karena ada penyebab maka dapat akibat. Karena ada ilmu maka dapat selamat. Bagaimana bisa selamat tanpa ilmu? Paham ini para ikhwah? Maka intinya pemisahan antara ilmu, hikmah dengan keselamatan ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Makanya perkataan mereka, hati-hati ya, ini perkataan yang sering dituduhkan kepada dakwah salaf. Madhab salaf lebih selamat, madhab khalaf lebih berilmu dan lebih bijaksana. Ustaz, dalam kehidupan nyata gimana sih? Begini. Dalam kehidupan nyata mereka mengatakan ini. Bang, ada dalilnya. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kadang melihat kebiasaan adat orang sekitar. Paham ini? Ya. Betul ada dalilnya mereka, tapi kan kita melihat kebiasaan. Nah, karena baru bersandar dengan cerita. Coba lihat Wali Songo berdakwahnya pakai gamelan. Nah, itu menurut mereka lebih berilmu, lebih bijaksana. Paham? Nah, itu yang terjadi. Artinya itu yang dipraktekkan oleh manusia. Sebenarnya perkataannya ini, madhab salaf lebih selamat. Tetapi madhab khalaf, orang-orang terakhir, generasi terakhir yang tidak mengikuti salaf, lebih berilmu, lebih bijaksana. Seakan-akan lebih ilmiah, lebih mudah diterima orang. Maka kita katakan jawabannya bagaimana tadi? Keselamatan tidak mungkin didapat kecuali dengan ilmu. Ya, keselamatan tidak mungkin didapat kecuali dengan ilmu. Jawaban kedua yang dibawakan oleh Syekh di sini. Kaifa yakunu al-khalifuna a'lam billahi wa rasulihi min khairin nas wa halil khairiyatu illa fil ilmi wal hikmah. Bagaimana mungkin orang-orang khalaf, orang-orang generasi terakhir lebih mengerti tentang Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan generasi manusia terbaik? Mustahil. Orang generasi sekarang lebih berilmu dibandingkan para sahabat, Nabi dan para sahabat. Gak mungkin. Ya. Adakah kebaikan dan keutamaan generasi terdahulu dapat terjadi kecuali karena ilmu dan hikmah? Para sahabat generasi terdahulu yang terbaik. Tidak mungkin mereka menjadi manusia terbaik kecuali dengan ilmu dan hikmah. Nah, itu jawabannya. Jadi jawaban yang kedua tentang perkataan mereka tadi bahwa generasi terbaik yang menerapkan ilmu dan hikmah adalah para sahabat dibandingkan orang-orang di generasi sekarang. Tidak mungkin mereka mendapatkan kebaikan dari Allah puncak diridhoi oleh Allah sebagai manusia terbaik kecuali ketika mereka apa? Mengamalkan Islam dengan ilmu dan hikmah. Lebih berilmu dibandingkan orang generasi sekarang. Kemudian penulis mengatakan, wa ayyu ilmin wa hikmatin fi madhhabin tabarra'a minhu ru'usu wa a'lana aqtabu khata'ahu wa zaifahu wa aqarru 'ala anfusihim bil hayrah fi amrihim wan nadami 'ala ma aqdamu 'alayhi wa qaddamu fi haqqillahi wa rasulihi wa salafil ummah. Ilmu dan hikmah macam apa yang ada pada suatu madhab di mana para pemimpin madhab tersebut ternyata berlepas diri darinya dan mengumumkan kesalahan serta penyimpangannya, mengakui bahwa mereka sendiri yang akhirnya bingung, menyesal terhadap semua yang telah mereka lakukan dan kedepankan berkaitan dengan hak Allah, Rasulnya dan para salaf umat ini. Jadi begini, kalau Anda katakan mazhab khalaf lebih berilmu, lebih bijaksana, ilmu dan hikmah bagaimana? Lawang pemimpin-pemimpin dari orang-orang khalaf saja berlepas diri dari ajarannya. Saya beri contoh ya, ini contohnya. Imam Al-Ghazali yang memiliki kitab apa? Ihya Ulumuddin. Beliau tersibukkan dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Di akhir hayat beliau menyebutkan bahwa tidak ada yang kudapat selama menyibukkan diri dengan ilmu filsafat kecuali qila wa qala, kecuali hanya katanya seperti ini, katanya seperti itu. Maka beliau berlepas diri dari ajaran itu di akhir hayat. Apa kebaikan yang kita bisa ambil dari ilmu orang-orang khalaf kalau seandainya mereka mengklaim lebih berilmu, lebih bijaksana, tetapi ternyata pemimpin-pemimpinnya berlepas dari ajaran mereka sendiri? Paham maksud saya? Apa mungkin kita mengambil ajaran lebih berilmu, dikatakan lebih berilmu, lebih bijaksana, sedangkan pembuat ajarannya apa? Berlepas diri. Enggak mungkin. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, Syekhul Islam, jadi kalau bahasa kita itu ini ada jalan para sahabat, ini ada jalan orang-orang selain sahabat yang terakhir. Mereka mengklaim jalan ini lebih berilmu, lebih bijaksana, lebih bisa diterima oleh masyarakat. Maka kita katakan, bagaimana kami bisa mengikuti ini? Yang dikatakan lebih berilmu, lebih hikmah. Kenapa? Karena yang mencetuskan jalan ini saja mereka berlepas diri dan akhirnya mengikuti pemahaman para sahabat. Nah, begitu. Kok ada yang berlepas diri? Oh iya, banyak para ikhwah yang berlepas diri akhir hayatnya banyak. Ya, di akhir hayatnya banyak yang sibuk dengan ilmu filsafat, kemudian di akhir hayatnya berlepas diri. Karena tidak ada yang bisa mengobati hati kecuali ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul. Adapun pemutaran otak, ya, kemudian mengikutkan akal, enggak selesai-selesai karena akal manusia berbeda-beda. Itu maksudnya ya. Nah, itu tiga bantahan yang dibawakan oleh penulis di dalam perkataan beliau ini tentang bahwa manhaj salaf lebih aslam, tetapi manhaj khalaf lebih a'lam dan lebih ahkam. Manhaj salaf lebih selamat karena mengikuti dalil. Dan ini bukan, perkataan ini bukan sebagai kemuliaan ya. Ini perkataan syubhat malahan. Jangan menganggap ini perkataan bagus, bukan. Ini syubhat. Dari tadi kita bantah syubhat ini. Paham ya? Itu syubhat bahwasanya ikam mengikuti dakwah salaf itu kenapa? Maka orang-orang salaf itu okelah lebih selamat karena mengikuti dalil. Tapi orang-orang sekarang lebih ilmiah, lebih paham keadaan, lebih bijaksana di masyarakat. Ini syubhat. Ini bukan sebuah perkataan yang baik, tetapi perkataan syubhat. Paham ya, para ikhwah? Jadi jangan merasa bagus perkataan ini. Enggak, ini syubhat. Karena di balik perkataan ini mereka menginginkan bahwa manhaj salaf lebih selamat karena mengikuti dalil, tapi tidak paham. Ya, tidak paham terhadap dalil. Tidak ilmiah. Tetapi mazhab khalaflah yang ilmiah, yang lebih bijaksana. Maka kita katakan tidak seperti itu dan bantahan-bantahannya sudah kita dapatkan tadi. Bisa dimaklumi ini ya, pada ikhwah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, saya lanjutkan sampai nanti poin keempat ya. Ya, kita lanjutkan. Saya langsung bacakan bahasa Indonesianya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat pernyataan mereka dalam Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Secara memuaskan beliau berkata, bagaimana mungkin kaum mutaakhirin, kaum terakhir, lebih ilmiah, lebih bijaksana dibandingkan para salaf? Terutama karena istilah khalaf mengisyaratkan bahwa mereka berasal dari ahli kalam yang disebut dengan mazhab khalaf, dakwah khalaf. Ini berasal dari ahli kalam, yaitu orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, yang banyak mengalami kebimbangan dalam memahami masalah agama. Semakin tebal tabir yang menghalangi mereka dari mengenal Allah. Salah seorang tokoh mereka yang akhirnya berhenti mengakhiri pertualangannya dalam ilmu kalam mengabarkan hasil yang ia capai. Ia berkata, sungguh aku telah dikelilingi oleh seluruh perguruan dan kuturuti pandanganku menuju ajaran-ajaran ilmu kalam. Ternyata tak kudapati kecuali hanya meletakkan telapak kebimbangan pada dagu dan hari menerima hari-hari penyesalan. Maksudnya, orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, teologi tentang ngutak-ngatik tentang Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, di dalam kehidupan nyata kita apa? Seperti yang terjadi pada mahasiswa. Mereka mengatakan anjing hu akbar. Mereka mengatakan daerah bebas hukum Allah. Daerah bebas hukum Allah. Artinya tidak berlaku di kampus ini hukum Allah. Itu gara-gara ilmu filsafat. Maka orang ini yang membuat orang yang merupakan pemimpin ilmu kalam ini, mereka dia mengatakan, setelah aku berputar-putar dengan ilmu kalam, di akhir hayatku aku cuma begini. Menyesali apa yang sudah lewat dari hari-hariku. Kenapa dulu tidak belajar ilmu Al-Quran dan hadis? Kenapa sibuk dengan ilmu kalam? Mereka pun mengakui kesalahan dari apa yang pernah mereka katakan karena ingin menerapkan prinsipnya atau ingin menanamkannya melalui buku-buku yang mereka karang. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian tokoh mereka, akhir dari mengedepankan akal hanyalah keruwetan. Orang yang ilmu kalam senantiasa mengedepankan akal dibandingkan ayat Quran. Kebanyakan usaha orang-orang pintar adalah kesesatan. Jiwa-jiwa dan ingat para ikhwah, mereka ini orang-orang cerdas. Ahli kalam ini orang-orang apa? Cerdas. Makanya akhirnya saking cerdasnya cuma kesesatan. Jiwa-jiwa di tubuh kami berada dalam kecemasan. Ternyata hasil dunia kami hanyalah siksa dan bencana. Kami tidak dapatkan hasil dari penelitian seumur hidup kami kecuali hanya kumpulan qila wa qala. Persis yang saya ucapkan tadi. Omong kosong. Katanya begini, katanya begini, katanya begini. Enggak ada bukti nyata dari penelitian mereka. Tidak ada bukti nyata. Tokoh lainnya berkata. Dan perkataan ini dikatakan oleh Al-Fakhrur Razi. Ya, Fakhrur Razi yang mempunyai kitab, kalau tidak salah, tafsir Al-Kabir. Dia ahli tafsir. Tapi menafsirkannya bukan dengan ayat Quran, hadis Rasul, tetapi dengan apa? Dengan akalnya. Jadi dia mengatakan di akhir hayatnya, aku sudah mengumpulkan perkataan orang banyak sekali. Ternyata yang cuma dikumpulkan cuma omong kosong. La yughni min ju', tidak mengenyangkan. Cuma perkataan-perkataan otak-atik akal saja. Otak-atik otak saja. Enggak ada sesuatu yang bisa menyembuhkan hati yang sedang kasar, yang sedang kering. Tokoh lainnya berkata, aku telah menyelami lautan yang dalam, meninggalkan kaum muslimin berserta ilmunya. Kaum muslimin dengan ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah dia tinggalkan. Dia menyelami lautan yang dalam, aku telah menyelami apa yang aku dilarang oleh mereka untuk melakukannya. Kaum muslimin melarang untuk selalu masuk ke dalam sesuatu dengan akalnya. Tetapi dia masuk ke dalamnya. Sekarang jika Tuhanku telah tidak memberikan rahmat kepadaku, niscaya celakalah bulan ini. Inilah aku, mati dalam keyakinan orang-orang yang buta huruf. Mati dalam keyakinan orang-orang yang buta huruf, maksudnya orang-orang yang buta terhadap dalil dari Al-Quran dan hadis. Kata-kata ini adalah perkataan Ibnul Juwayni, Imamul Haramain. Ibnul Juwayni ini adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Tetapi beliau sibuk dengan ilmu kalam. Imamul Haramain mendapatkan gelar dua imam imam dua tanah suci. Jadi jangan tertipu, Pak. Di zaman sekarang kan begitu banyak profesor, doktor. Ya. Tapi muter-muter otaknya. Meninggalkan ayat Quran, hadis Rasul. Maka beliau mengatakan, aku mati dalam keyakinan orang-orang buta huruf. Karena tidak memahami Al-Quran dan hadis Rasul. Kata-kata ini adalah perkataan Ibnul Juwayni sebagaimana dalam kitab Al-Muntazam, Syiar Alamin Nubala, Tabaqat Asy-Syafi'iyyah, dan Syajaratul Adz-Dzahab. Tokoh yang lain lagi berkata, orang yang paling banyak keraguannya, ketika mati adalah ahli kalam. Orang yang paling banyak keraguannya ketika mati adalah ahli kalam. Kemudian jika di ajaran yang mereka pegangi sudah terwujud pada mereka, mereka tidak ditemukan pada diri mereka sedikitpun hakikat ilmu dan ma'rifat sesungguhnya tentang Allah. Mereka tidak mendapatkan kenyataan apapun dan bekas apapun. Bagaimana mungkin orang yang serba kurang, tertutup pandangan mata hatinya, rendahan, bingung, dan serampangan semacam itu dapat dikatakan lebih mengenal Allah dan ayat-ayatnya dibandingkan generasi as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari pewaris para nabi, khalifah para rasul, ulama petunjuk dan ulama penerang kegelapan. Gak mungkin sama. Yang hidup di akhir zaman dibandingkan dengan orang yang hidup bersama Nabi, enggak mungkin sama. Orang-orang yang hukum Al-Quran menjadi tegak dengan sebab adanya mereka. Dan mereka pun tegak dengan adanya Al-Quran. Al-Quran telah berbicara tentang mereka. Dan mereka pun berbicara dengan Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang dianugerahi Allah ilmu dan hikmah yang membuat mereka menonjol dibandingkan seluruh pengikut para Nabi lainnya. Mereka benar-benar memahami hakikat ilmu dan memahami rahasianya. Seandainya seluruh hikmah milik semua manusia dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibandingkan dengan hikmah mereka, niscaya orang yang ingin membandingkannya akan malu. Di samping itu, bagaimana mungkin ilmu dan hikmah generasi umat terbaik ini lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang rendahan itu? Apalagi ilmu tentang Allah, hukum-hukumnya, nama-nama dan ayat-ayatnya. Apakah mungkin para pengekor ahli filsafat dan pengikut filsafat India serta Yunani lebih mengenal Allah dibandingkan pewaris para nabi, pengikut Al-Quran dan ahli iman? Demikian perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini bantahan yang menjelaskan kedudukan para sahabat. Bagaimana mungkin ya para sahabat disamakan dengan orang-orang generasi terakhir? Para sahabat yang menegakkan Al-Qur'an, Al-Qur'an tegak dengan para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dibicarakan oleh Al-Qur'an, disebutkan oleh Al-Qur'an para sahabat. Dan para sahabat berdalil dengan Al-Qur'an. Para sahabat yang mereka itu lebih mulia dari seluruh pengikut para nabi. Jadi Nabi Isa ada pengikutnya, Nabi Musa ada pengikutnya, Nabi Nuh ada pengikutnya, seluruh pengikut para nabi. Dibandingkan para sahabat, ini semuanya kalah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lebih menonjol dibandingkan pengikut nabi yang lain. Mereka benar-benar memiliki ilmu dan hikmah. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana bisa disamakan dengan orang-orang generasi terakhir? Bisa dipahami ya? Seorang ulama Rabbani, Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawqani dalam Tuhaf fi Madhhabis Salaf, beliau berkata, akan tetapi mereka beranggapan dengan bahwa cara-cara khalaf lebih ilmiah. Ya? Cara-cara orang terakhir lebih ilmiah. Maka hasil akhir yang didapatkan dengan dari sebutan lebih ilmiahnya cara-cara khalaf ini adalah harapan para ahli tahqiq dan cendekiawan. Mereka di akhir penelitian untuk berada pada agamanya orang-orang awam. Mereka berkata, selamat bagi orang awam. Artinya apa para ikhwah? Orang-orang yang katanya ahli ilmiah, teologi, kemudian membicarakan tentang ketuhanan dengan ilmu kalam, mereka di akhir hidupnya mengatakan, bahagialah orang-orang awam yang tidak pernah belajar beginian. Yang hanya belajar Al-Quran dan hadis. Mereka sebut orang yang belajar Al-Quran dan hadis sebagai orang awam. Ini ahli filsafat begitu. Renungkanlah sebutan lebih ilmiah ini. Yang hasil akhirnya adalah memberikan selamat kepada orang yang justru ketika mendapatkannya malah menjadi orang bodoh. Menjadi orang yang sama sekali bodoh. Malah berangan-angan menjadi golongan orang bodoh. Mereka anggap yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai orang bodoh. Tapi pada akhirnya mereka juga ingin menjadi orang bodoh. Kan aneh. Beragama dengan agamanya orang bodoh, berjalan pada jalan mereka. Ini di akhir hayat begitu. Dan ini para ikhwah, musibah ini lebih berat daripada musibah maksiat. Lebih berat daripada zina, minuman keras, berjudi, mencuri, korupsi. Ini kan syubhat, ini namanya syubhat. Lebih mengedepankan akal. Yang ujung-ujungnya bisa kekufuran. Makanya lihat yang terjadi. Gara-gara diajarkan filsafat di kampus-kampus Islam. Ya, apa yang terjadi? Penghinaan terhadap hukum Allah. Keluarlah buku yang mengatakan Al-Quran hasil sastra Arab. Bukan kitab suci. Keluarlah buku yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa. Dan semisal. Nah, yang seperti itu pada ikhwan. Sedikit lagi ya, satu dua halaman lagi. Sesungguhnya ini berarti mengumumkan dengan suara sekeras-kerasnya dan menunjukkan dengan sejelas-jelasnya bahwa kebodohan jauh lebih baik daripada kata lebih ilmiah yang mereka tuntut. Pada akhirnya memang mereka mengikuti agamanya orang apa? Awam menurut mereka, orang bodoh menurut mereka. Lalu kata ilmiah tadi kemana? Yang katanya lebih ilmiah. Bagaimana pendapatmu tentang suatu ilmu yang pemiliknya sendiri justru mengakui bahwa bodoh lebih baik daripada menguasainya? Dan ketika ia sudah mencapai puncak tertinggi ilmunya, justru berharap menjadi orang yang tidak mengerti dan tidak tahu menahu tentang ilmu yang dimilikinya. Sudah sampai, sudah dikatakan ma'rifat nih. Ya. Lebih turun lagi. Aku hendak kayak orang awam aja gitu. Nah, itu mereka tuh. Dan sekali lagi para ikhwah, ini pembahasan memang agak sulit. karena berkaitan dengan ilmu filsafat. Ya, maka tetapi bahayanya pembahasan ini kalau tidak dibahas, orang akan terjerumus ke dalam apa? Syubhat. Syubhat menghantarkan kepada kekufuran, kemusyrikan, penghinaan terhadap agama. Lihat anjing hu akbar. Kemudian takbir disebut dengan takbir. Artinya ambil minuman keras, itu penghinaan terhadap agama. Kenapa? Timbul dari syubhat-syubhat ini yang katanya lebih ilmiah, lebih bijaksana. Ya. Seperti misalkan contoh bersolawat, solawat-solawat yang ala-ala dangdut koplo, solawat hetayo, ini dari ini. Ya, enggak. Itu hasil saja sebenarnya. Hasil pemikiran dari filsafat itu. Ya. Karena merasa lebih ilmiah, lebih apa? Bijaksana. Seperti zikir di sofa dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Itu menganggap bahwa mereka lebih ilmiah, lebih bijaksana. Ini para ikhwan. Dan ketika ia sudah mencapai puncak tertinggi ilmunya, justru berharap menjadi orang yang tidak mengerti dan tidak tahu menahu tentang ilmu yang dimilikinya. Di sini ada pelajaran dan bukti nyata bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan mau memperhatikan. Alangkah bagusnya jika sejak awal mereka sudah berbuat tanpa perlu mengerti ilmu-ilmu kalam yang mereka geluti. Jika sejak awal mereka selamat dari rangkaian-rangkaiannya. Dan jika sejak awal mengistirahatkan diri dari kelelahan. Sambil berkata seperti seorang penyair, saya lihat permasalahan hingga paling akhir. Ternyata yang paling terakhir kembali lagi kepada permulaannya. Orang ini kan cerdas-cerdas nih. Coba mereka mikirkan dulu, saya melihat permasalahan dari awal sampai akhir. Ternyata yang akhir pun seperti yang awal. Mendingan dari awal mereka sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan daripada masuk ke dalam lautan ilmu kalam, ilmu filsafat, toh nanti keluar juga. Buang-buang ilmu, buang-buang apa? Waktu hidup. Alangkah indahnya jika mereka beruntung lolos dari angan-angan para pakar kalam ini. Selamat dari ucapan selamat yang ditunjukkan kepada orang-orang awam tersebut. Sesungguhnya orang yang berakal tidak akan mengangan-angankan mendapatkan kedudukan serta setara dengan kedudukan yang sudah diperolehnya dan atau kedudukan yang lebih rendah. Tidak pula memberikan penghormatan kepada orang yang lebih rendah dari dirinya dan atau setingkat dengannya. Penghormatan itu tidak akan dilakukan kecuali kepada orang yang derajat dan kedudukannya lebih tinggi darinya. Maksudnya apa? Orang ahli kalam di akhir hidupnya kembali lagi kepada orang awam menurut mereka. Mereka mengatakan orang awam ini lebih baik kita ikuti. Ini kan enggak cerdas. Enggak berakal. Orang yang berakal itu hormat yang lebih tinggi daripadanya. Ternyata dia malah lebih hormat kepada orang yang lebih rendah menurut mereka. Sungguh aneh. Ada ilmu yang menganggap bahwa ketidakmengertian memiliki kedudukan lebih tinggi dan lebih utama daripada mengerti. Maksudnya apa? Sungguh aneh, orang yang tidak mengerti, orang awam menurut mereka, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang yang mengerti. Mereka kan nuduh orang-orang mazhab salaf, orang awam. Yang mengikuti dalil orang awam. Sedangkan yang pakai akal, yang pakai hikmah, orang intelek. Maka, tetapi di akhir hayat malah mereka mengatakan, saya mengikuti agamanya orang-orang. Ini kan aneh, cara berpikir yang aneh. Pernahkah seseorang mendengar keanehan seperti ini? Atau menceritakan hal yang semisal atau serupa dengannya? Jika keadaan kelompok yang telah kami jelaskan kepadamu adalah kelompok yang paling ringan dalam memaksakan diri dan dalam bertaklid, maka bagaimana pendapatmu dengan kelompok lain yang telah jelas kerusakan tujuannya dan telah jelas kebatilan sumber dan referensinya? Sebagaimana kelompok-kelompok yang secara penampilan lahir terlihat telah ingin membuat kerusakan terhadap Islam dan kaum muslimin. Berusaha membuat keraguan dengan melancarkan syubhat-syubhat dan melestarikan perkara-perkara yang dapat menyebabkan pelecehan terhadap agama serta menyebabkan umat Islam lari dari agamanya. Di saat itu tahulah engkau bahwa sebaik-baik perkara adalah perkara terdahulu yang berada dalam petunjuk dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang bid'ah. Demikian perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di sini intinya bahwa mereka mempunyai syubhat. Syubhatnya itu apa? Mazhab salaf lebih selamat, tapi tidak ada ilmunya, cuma ngikutin dalil tekstual begitu. Sedangkan mazhab khalaf lebih bijaksana, lebih berilmu menurut mereka. Dan itu syubhat. Ya. Tidak boleh kita merasa bangga dengan syubhat itu. Maka kita katakan bagaimana? Mazhab salaf lebih selamat, lebih berilmu, lebih ilmiah. Jadi digabungkan tiga-tiganya. Baru itu perkataan yang bagus. Ya. Nah, itu sudah tiga bantahan beliau sebutkan atas perkataan tersebut. Insya Allah kita akan baca bantahan selanjutnya dan juga syubhat-syubhat yang lain. Kalau Anda ingin tahu para ikhwah, contoh ya, kejadian nyata di lapangan seperti pelegalan terhadap LGBT. Itu sebenarnya ujung apa? Pemikiran akarnya adalah ilmu kalam. Ilmu kalam. Ya. Mereka mengatakan ilmu kalam, ilmu orang-orang khalaf lebih berilmiah, lebih bijaksana. Mereka katakan cerita yang ada disebutkan dalam Al-Quran tentang penyiksaan terhadap kaum Nabi Lut itu hanya sebatas cerita yang lebih diambil hikmahnya daripada mempercayai ceritanya itu terjadi. Ya, pasti antum bingung. Paham gak maksud saya? Gak paham tak? Jadi gini, di zaman Nabi Lut terjadi orang homo, lesbian, kemudian disiksa oleh Allah. Cara disiksanya bagaimana? Diangkat oleh Allah mereka, satu negara, kemudian dibalik, kemudian ditimpakan. Kemudian dihujani dengan batu. Itu kaum Sodomi. Cerita itu menurut kaum filsafat tidak, ini hanya fiksi. Hanya khayalan. Yang paling penting dari cerita ini sebenarnya adalah apa hikmah dari itu. Adapun kebenaran cerita itu masih dongeng. Masih khayalan. Mungkin bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Paham ini? Ya. Yang paling penting bukan mempercayai terjadinya cerita itu. Tetapi yang paling penting adalah apa? Hikmah dari balik cerita itu. Terjadinya kemungkaran, ketidakadilan. Makanya orang-orang ahli kalam sering mengangkat tidak adil, tidak adil, tidak adil. Itu syubhat mereka. Paham ini para ikhwah? Sedangkan orang salaf bagaimana? Cerita ini benar karena disebutkan Al-Quran. Itu yang mereka sebut kita ini atau mazhab salaf ini teks. Tuh, paham sekarang? Nah, begitulah cara berpikirnya. Mereka mengklaim kami lebih ilmiah. Kami lebih hikmah. Paham ya? Pada ikhwah? Nah, itu. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.